قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى والنصيحة الثانية واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. Nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi yang kedua adalah jauhilah untuk berteman dengan orang-orang bodoh. Orang-orang tolol atau bodoh. Dan juga berteman dengan Arbabil Khalal, para penyandang celaan, penyandang cacat dalam agama. Al-Ahmaku idha sahabtahu ma yadumu laka. Seorang yang bodoh, apabila engkau kawani dia, itu enggak akan awet. Ma yadumu laka. Persahabatanmu enggak akan awet. Kecuali engkau ikut tolol bersama dengan dia, maka ini akan awet. Tapi ketika engkau adalah seorang yang bukan orang yang tolol, ketika berteman dengan seorang yang tolol, maka enggak akan awet. Karena yang namanya teman, sahib itu sahib. Sahib itu sahib. Sahib itu, teman itu adalah sahib, menyeret. Dan juga dikatakan dalam pepatah Arab, manjalas janas. Manjalas janas. Barang siapa yang berkawan, teman duduk, maka dia akan mencocoki, maka dia akan sejenis. Karena itu seorang ahmak, engkau tidak akan betah untuk berkawan dengan dia lama-lama. Karena kemungkinannya ada dua, kamu berada di dalam rusyd, berada di dalam rasionalitasmu, maka persahabatan kalian berdua enggak akan awet. Atau kalau kamu akan ikut seperti dia, maka sifat rasionalitasmu akan hilang dan kau pun menjadi ahmak. Menjadi ahmak seperti dia. Wa huwa mut'ibun, dan orang tolol itu melelahkan. Menjengkelkan. Karena orang yang bodoh itu, dia tidak bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi melelahkan. Kamu sebagai temannya akan lelah. Kamu sebagai temannya akan kesal. Sebagai temannya kamu akan jemu. Karena berkawan dengan orang-orang tolol. Wa yuqalu lil hamqai anwaka, yaitu dari kata-kata anwak, sama tolol juga. Maka tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang mereka tidak mau diajak untuk berpikir. Sebagaimana nasihatnya Imam Ibn Al-Wardi sebelumnya, wahasib man batal, diajak untuk menasihati, disuruh untuk menasihati orang-orang gelandangan. Apabila mereka enggak mau dinasihati, enggak mau diajak berpikir jernih, enggak mau diajak untuk berpikir tentang kehidupan, maka jangan dikawani, tinggalkan. Maka jangan dikawani, tinggalkanlah. Qala wa arbabul khalal, adapun arbabul khalal, ini adalah orang-orang yang memiliki cacat di dalam agama. Memiliki celaan. Yaitu orang-orang yang menyeleweng. Orang-orang yang melenceng. Maka dua golongan ini jangan kamu kawani. Yaitu orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh. Sama orang-orang yang mereka itu memiliki cacat di dalam agama. Dan dua kelompok ini berbeda. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Kalau orang tolol mungkin nanti akan merugikan dalam duniamu. Uangmu, hartamu. Kendaraanmu dan yang semisalnya. Adapun arbabul khalal ini akan merugikan dalam agamamu. Karena arbabul khalal ini adalah mungkin dia bukan orang tolol, bukan ahmak. Dia bahkan mungkin jenius. Bahkan mungkin cendekiawan. Bahkan orang yang memiliki gelar S1, S2, S3. Atau orang-orang yang memiliki titel. Dari kalangan orang-orang cerdas. Dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Tapi mereka di dalam agamanya menyeleweng. Disebabkan kecongkaan mereka karena mengandalkan titel, karena mengandalkan gelar. Mengandalkan pendidikan mereka sehingga kadang mereka itu ngeyel. Orang kalau berpendidikan itu ada dua. Ada yang malah mereka itu mau berpikir, ada yang malah ngeyelan. Ini sudah kita buktikan berkali-kali. Menasihati orang yang bodoh, anak yang gak sekolah, itu kadang lebih gampang daripada menasihati orang yang mereka itu sudah pernah memiliki riwayat belajar lama di universitas-universitas. Mereka lebih ngeyelan karena mereka merasa memiliki kemampuan di dalam berpikir, memiliki kemampuan di dalam berargumen, sehingga dinasihati dan didatangkan dalil enggak mau menerima. Dipelintir-pelintir dan ditakwil. Dan diarahkan ke sana kemari, diseret-seret biar sesuai dengan hawa nafsunya. Karena itu kadang lebih ngeyelan orang yang seperti ini, arbabul khalal. Jadi antara al-hamqa dengan arbabul khalal ini adalah sama-sama disuruh untuk menjauhi, tapi mereka beda kelas. Satunya kelas elit, satunya kelas bawah. Dan yang kedua yaitu arbabul khalal ini lebih membahayakan. Arbabul khalal lebih membahayakan daripada hamqa. Karena terkadang arbabul khalal ini mereka memukau. Mereka membuatmu terpana. Membuatmu terpesona. Adapun al-hamqa, ini semua orang tahu bahwasanya dia adalah orang bodoh. Enggak bisa mengurusi hartanya, enggak bisa mengurusi kepemilikannya. Ini orang tahu. Tapi kalau arbabul khalal dari kalangan orang-orang terpelajar, dari kalangan orang-orang yang bertitel dan bergelar, ini lebih menyesatkan, lebih membahayakan. Karena mereka memukau. Gelar sederet rentetan. Gelar mereka berkemilau di mata orang-orang yang tertipu. Karena itu arbabul khalal lebih membahayakan lagi daripada al-hamqa. Karena al-hamqa ini maksimal paling membuat capek, menjengkelkan. Tapi kalau arbabul khalal ini menipu. Arbabul khalal ini menipu. Mafhum di sini? Jadi orang-orang bodoh, orang-orang tolol, ini paling kita kalau berkawan dengan mereka itu kita paling capek. Kita paling lelah. Kita paling jengkel. Gak sampai ketipu dengan ketololannya. Karena dia tolol, gak bisa nipu. Tapi kalau arbabul khalal, orang yang memiliki cacat di dalam agama, apalagi kalau dari kalangan elit, ini akan lebih membahayakan dan lebih menyesatkan manusia. Dari kalangan para ulama usyuk, maka arbabul khalal ini lebih membahayakan. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi menganjurkan agar kita tidak rugi dunia dan juga tidak rugi agama. Berkawan dengan orang-orang hamqa akan merugikan dunia kita. Berkawan dengan arbabul khalal akan merugikan agama kita. Qala yashmalul mayyin la tusahibhum. Arbabul khalal ini mencakup orang-orang mayyi, orang-orang yang lemah, yang loyo di dalam beragama. Para mumayyi. Kata-kata ma yaitu yang lembek di dalam beragama. Setiap engkau ingin tamasuk bil kitab was sunnah, dia melembekkanmu, menggembosi kamu, melemahkanmu, mengendori, memudarkan, dan membuyarkan semangatmu di dalam beragama. Ini orang-orang para mayyin. Maka jangan berkawan dengan para mumayyin yang mereka tidak memiliki semangat di dalam beragama dan tidak memiliki azam di dalam ittiba'ud dalil. Mereka hanya mukallidun, mereka hanya taklid. Ulama membolehkan, ulama demikian dan demikian. Ini merusak. Ini akan melemahkan semangatmu di dalam mencari dalil. Dan di dalam meniti dalil. Tidak ada azam. Tidak ada semangat di dalam mencari kebenaran. Sebatas beragama itu dicari mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dan dicarikan. Kalau ada fatwa dari ulama yang membolehkan atau yang mendukung hawa nafsunya, maka ini dipakai. Inilah para mayyun, inilah para mumayyun, orang-orang yang tidak memiliki semangat, tidak memiliki al-jid, keseriusan di dalam beragama. Dan ini sesuai dengan nasihat waddari jiddan, waddari jiddan wa kaddan. Orang-orang yang enggak mau melarat di dalam beragama, mencari agama yang gampang, mencari yang enak, mencari yang sesuai dengan hawa nafsunya, ini para mayyun. La tusahibhum li'annahum arbabu khalal, karena mereka adalah para penyandang cacat. Wal hizbiyun, demikian juga hizbiyun, yaitu orang-orang yang fanatik terhadap golongan. Hizbi adalah seorang yang membangun wala' wal baro'nya tidak di atas dalil. Ini namanya hizbi. Hizbi, definisi hizbi adalah salah satunya adalah membangun wala' wal baro'nya di atas suatu pendapat atau suatu golongan tertentu, baik itu organisasi atau partai atau kelompok atau pemikirannya. Kalau enggak sesuai dengan pemikirannya, enggak sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun itu adalah benar, tidak dikawani, tidak disukai, ini namanya hizbi. Dan tentu hizbi yang dimaksud adalah hizbi dalam masalah agama. Adapun hizbi di dalam masalah dunia, ini juga hizbi, tapi bukan yang dimaksud oleh para ulama sebagai hizbiyun. Para fanatik bola, supporter bola, supporter balap, supporter apalagi, klub, sebuah klub tertentu dalam urusan-urusan dunia, mereka hizbi juga, tapi bukan hizbi dalam, bukan tahazzub dalam beragama. Paham ini? Mereka juga hizbiyun, tapi hizbiyun dalam urusan dunia ini beda. Lebih burukan hizbiyun dalam urusan agama. Membangun wala, membangun loyal dan bencinya di atas hawa nafsu. Inilah hizbi, definisi hizbi. Terutama adalah orang-orang partai, orang-orang organisasi, seluruh orang-orang organisasi dan juga orang yang loyal dengan mereka adalah hizbiyun. Karena dikatakan hizbi. Yang membangun wala wal baro, loyal dan bencinya tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun orang-orang yang tahazzub di dalam perkara dunia, mereka juga hizbiyun secara bahasa, tapi bukan hizbiyun secara istilahnya para ulama. Paham? Jadi para supporter bola mereka hizbi. Saya hizbnya Persebaya. Saya hizbnya Persela. Ini hizbi juga, tapi bukan dalam urusan agama. Tercela juga, tapi tidak sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama dalam hizbiyun, dalam tahazzub hizbiyah. Fiddin. Minalladzina farraku dinahum wa kanu hiya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun, yang diridai hanyalah hizbullah, yang membangun wala wal bara, membangun agamanya serta landasan agamanya hanya berdasarkan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tahazzub di dalam dunia juga termasuk tahazzub, tapi bukan yang dimaksudkan oleh para ulama dengan hizbi. Ini juga la tusahibhum, jangan kawani para hizbiyun, karena mereka akan ngajak kepada golongan mereka, akan memusuhi ahlul haq. Ini yang paling parah. Hizbi kalau enggak memusuhi orang yang mengajak kepada kebenaran, ini masih mending. Tapi mereka itu pasti kalau sudah fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan organisasinya, sudah dengan orang yang mengajak kepada dakwah tauhid, kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, pasti benci, pasti benci. Enggak ada hizbi itu enggak benci kepada Ahlussunnah. Ketika sudah disindir organisasinya, ketika sudah diperingatkan dan dinasihati tentang organisasi, tentang partainya, waduh, umat jelas. Sudah jelas, pasti akan benci. Dan inilah tahazzub. Li'annahum arbabu khalal, karena mereka juga adalah sama para penyandang celaan. Wal mubtadi'atu la tusahibhum, demikian juga mubtadi'ah. Jamak dari mubtadi', yaitu ahlul bidah. Seseorang yang terjatuh di dalam kebid'ahan dan dia menyeru kepadanya, atau yang membangun agamanya di atas bid'ah dan muhdatsat, itu definisinya mubtadi. Kalau masalah secara rincinya rumit, maksudnya apakah satu orang yang terjatuh dalam bid'ah bisa dikatakan mubtadi atau enggak, ini ada pembahasannya sendiri. Yang jelas mubtadi'ah adalah orang-orang yang mereka agamanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Agamanya dibangun di atas bid'ah. Itulah para mubtadi'ah. Yang membangun usul agama mereka di atas bid'ah. Itulah al-mubtadi'ah. Adapun satu orang yang terjatuh dalam satu bid'ah. Atau dua bid'ah. Jadi beberapa bid'ah. Sedangkan dia tidak. Ya ta'amad. Tidak sengaja. Usulnya dia adalah usul as-sunnah, tapi dia hanya ijtihad dalam beberapa perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti apakah azan di masjid, di dalam masjid ataukah di luar masjid, sholat pakai sholat wanita pakai tabir atau enggak pakai tabir. Sebagian ulama membid'ahkan, tapi yang terjatuh dalam perkara ini tidak disebut sebagai mubtadi'ah. Kenapa? Karena mereka usul mereka masih sama, yaitu as-sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah. Tidak menjadikan agamanya sebagai dandanah, agamanya adalah muhdatsat. Berbeda dengan para sufiyah dan kadang-kadang ahli bid'ah yang lain, mereka membangun agamanya di atas muhdatsat. Demikian juga bid'ahnya bukan bid'ah termasuk perkara-perkara yang usul. Bukan dalam perkara-perkara yang pondasi dalam masalah khulqul Quran, dalam masalah-masalah akidah, dalam asma wa sifat. Maka ini kalau terjatuh satu saja, kalau dalam masalah usul, ini juga bisa dikatakan sebagai mubtadi. Paham? Kalau dalam masalah usul, di dalam masalah akidah, terkadang seseorang jatuh dalam satu perkara saja, bisa disebut sebagai mubtadi. Dan semua ini adalah kaidah-kaidah umum, adapun penerapannya kepada afrod, kepada satu persatu, person-personnya orang, ini butuh rincian lagi. Karena setiap keadaan berbeda. Ini juga jangan dikawani. Li'annahum arbabu khalal. Kulluhum mukhalkhilun. Masing-masing dari mereka adalah mukhalkhil. Mukhalkhil itu merusak, memporak-porandakan. Merecoki. Khalkhala yukhalkhilu. Merusak. Merusak tatanan. Nah, itu. Yang awalnya teratur jadi kocar-kacir. Yang awalnya rapi jadi murat-marit. Carut marut, ini namanya mukhalkhil. Dari wazan fiilnya saja sudah nampak khalkhala. Hadza mukhalkhilun bil bid'ah. Satunya mukhalkhil merusaknya dengan bid'ahnya. Wa hadza mukhalkhilun bil fikr. Dan yang lain mukhalkhil merusaknya dengan pemikirannya. Semuanya jangan dikawani. Orang-orang yang memiliki khalal di dalam agamanya, ini semua akan merusak, maka jangan dikawani. Fahadhihi an-nasihatu 'alaiha dillatuha min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat ini untuk jangan berkawan dengan orang-orang yang buruk, ini ada padanya dalil-dalilnya. Jadi nasihat ini pada tempatnya. Memang sesuai dengan dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ataupun dari Al-Quran, maka banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Seluruh perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk tamasyuk bil kitab wa sunnah, seluruhnya adalah tahdhiran terhadap mukhalafah dan juga ashabul mukhalafah. Jadi kalau mau tahu dalilnya, mana dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, semua dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk tamasyuk bil kitab wa sunnah dan memperingatkan dari para pelakunya, semuanya adalah sebagai dalil dalam masalah ini. Untuk menjauh dari kawan-kawan yang buruk. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Itu juga dalilnya. Wala tarkanu rukun terhadap ahlul batil. Berkawan dan condong dengan ahlul batil. Ini adalah haram. Ini adalah terlarang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Semua dalil di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk tamasuk dengan Alkitab dan As-Sunnah seluruhnya adalah larangan dan juga serta peringatan, tahdiran terhadap lawannya, yaitu ashabul khalal fid din, orang-orang yang memiliki khalal di dalam agama. Adapun di dalam As-Sunnah, maka dalilnya juga banyak sekali. Masalul jalisi salih wal jalisi su' tahamilul misk wa nafihil kir. Demikian juga seluruh dalil yang mencela dan mentahdir dari bidah. Ini juga peringatan kepada para pelakunya. Para pelakunya. Maka nasihatnya Imam Ibnul Wardi ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tolong dimakan nasi, Iman. Tolong dimakan nasi, di aku ngotot. Maka berkawan ini, ya ikhwan. Carilah kawan yang baik di dalam beragama. Di dalam urusan dunia juga cari kawan yang baik. Di dalam berdagang, di dalam berbisnis, di dalam jual beli, kalau bisa dicari kawan yang baik, karena bagaimanapun juga kawan ini sangat berpengaruh. Kawan ini sangat berpengaruh. Dalam ilmu nahwu saja pengaruh. Karena itu di dalam bait syair yang masyhur disebutkan, alaika bi arbabi suduri faman ghada mudhafan ila mudhafan li arbabi suduri tasattara. Alaika bi arbabi sudur. Hendaknya engkau berkawan dengan arbabi sudur, para pemilik kedepanan, as-sudur, yaitu orang-orang terdepan. Faman ghoda, karena barang siapa yang bersama mereka, mudhafan li arbabi suduri tasaddara. Barang siapa yang mudhaf, dia itu disandarkan, dekat, berkawan dengan orang-orang yang memiliki keterampilan, orang-orang yang memiliki sudur di depan, maka dia juga akan di depan. Paham? Alaika bi arbabi suduri faman ghoda mudhafan li arbabi suduri tasaddara. Farab'u abuman thumma khabdu muzammalin yubinu maqali muhriyan wa muhaddira. Lihat dalam ilmu nahwu saja, rafa'nya abuman, kemudian khafdnya muzammalin, itu menjelaskan ucapanku sebagai orang yang memperingatkan dan orang yang mewanti-wanti. Dalam ilmu nahwu, abuman aslinya sodrul kalam adalah untuk man. Tapi ketika abu itu mudhaf kepada man, maka dalam taklid, di dalam membatalkan amalan secara lafad, ini boleh juga. Dalam bab donantu. Donantu zaidan abu man huwa. Padahal sebenarnya taklid itu hanya untuk man. Tapi kata ketika abu itu mudhaf kepada man, mengambil hukumnya. Demikian juga khafdu muzammalin. Muzammalin dalam sebagian bait syair yang masyhur, dia itu mahfud. Sebenarnya kedudukannya marfu. Tapi karena dia itu berdekatan dengan sesuatu yang majrur, dia dijirkan juga. Antum pernah dengar yang namanya majrur bil mujawarah? Jadi khafat man mahfudot, sebagian ulama itu menjadikannya tiga. Satu apa? Mudhaf ilaih, satunya majrur dengan huruf jir, kan cuma dua itu toh kan? Mahfudhat kan cuma dua. Ya yuk. Ada ulama yang mengatakan tiga, salah satunya bil mujawaroh, ketika dekat dengan huruf jir. Salah satu contohnya ada dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain. Yang jelas, dalam ilmu nahwu saja, sesuatu yang dekat, sesuatu yang mudhof, ini akan mengambil hukumnya. maka dalam berkawan juga seperti itu. Kalau kamu berkawan dengan orang-orang terdepan, orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki kehebatan dan ketangguhan, kamu juga akan tangguh. Tapi kalau kamu berkawan dengan orang-orang loyo, berkawan dengan orang-orang yang mereka itu sebagaimana kata Imam Ibn Wardi kemarin, sebagai kal, sebagai sampah, kamu juga akan menjadi sampah. Teman itu penting sekali ya ikhwan. Maka ini nasihat bagi kita semua untuk pandai-pandai di dalam berteman. Mencari kawan. Kalau di dalam hati ini ya insya Allah semuanya masih kawan. Tapi kan ada kawan itu yang kawan dekat. Ada kawan dijadikan sebagai figur. Ada kawan dijadikan sebagai profil. Yang memacu semangatmu. Yang menjadi partnermu. Ini harus dicari. Harus berkawan dengan orang-orang yang baik. Carilah kawan-kawan yang semangat. Anak-anak sering saya ingatkan berkawan dengan kawan-kawan yang semangat. Kalau kamu lihat ada kawanmu yang murojaah malam sendirian, itu dekati. Supaya kamu juga ikut seperti dia. Faman ghoda mudofan liarbabi suduri tasoddaro. Barang siapa yang mudof kepada orang-orang yang memiliki kedepanan, dia juga akan di depan. Farafu abuman, tumma khufdu muzammalin, yubinu maqoli mugriyan wa muhadziro. Demikian juga bapak-bapak, carilah kawan yang baik. Kawan duduk, kawan kerja, kawan, carilah kawan yang baik. Walaupun semuanya insya Allah masih kawan, tapi kan ada kawan dekat itu seperti apa? Kawan duduk, kawan curhat. Apalagi kawan curhat, cari kawan yang benar-benar yang baik. Itu ya kawan, ada pun kawan-kawan yang malas. Kawan-kawan yang tidak mendorong kita kepada kebaikan, tidak mengajarkan, tidak menganjurkan kepada kebaikan. Ini jangan terlalu dekat. Jangan terlalu didekati. Ya sekedar kawan secukupnya, sebutuhnya. Karena pengaruh kawan ini sudah mujarab. Mujarab. Pengaruh kawan itu mujarab sekali. Herannya saya itu, kadang kawan itu lebih mujarab daripada guru. Diberitahu gurunya, dinasihati gurunya, sampai putih di mulutnya sini. Gak percaya. Sama kawannya percaya. Ini keterbalikan. Ini bukan nyindir di mana-mana. Ini fakta. Di Damat dahulu juga seperti itu. Karena itu pengaruhnya kawan itu sangat besar ya ikhwan. Baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Pengaruh baik, kau guru kadang nasihati suruh baik, enggak baik-baik. Tapi kalau lihat kawannya baik, berkumpul dengan kawan yang baik, akan jadi baik. Insya Allah. Demikian juga kawan yang buruk. Dinasihati gurunya, dikasih omongan gurunya, dia bawakan dalil satu truk. Enggak percaya. Tapi sama kawannya percaya. Sama kawannya ngefek. Nasihat kawan ini membekas. Heran saya. Dibilangin gurunya enggak percaya. Dibilangin gurunya enggak gugu. Dibilangin kawannya percaya. Subhanallah. Kok bisa? Itu ya kawan. Kita saksikan di Damas dahulu seperti itu. Orang-orang yang memusuhi Syekh Yahya. Dinasihati siang malam pakai dalil. Enggak mempan. Dinasihati kawannya mempan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kata Imam Ibnul Qayyim. Barang siapa yang enggan pada satu ketaatan, maka Allah akan menghukumnya dengan lawannya. Sebagaimana iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam, enggan tunduk kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala hukum dia tunduk dan patuh dan menjadi pelayan seluruh orang-orang buruk. Iya apa enggak? Iblis enggak mau tunduk, enggak mau sujud kepada satu nabi yang mulia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya apa? Akibatnya apa? Dia seumur hidupnya jadi pembantunya orang-orang buruk. Orang buruk butuh apa saja syaitan memfasilitasi. Monggo, dikasih semua fasilitasnya sama syaitan. Sekali disuruh sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Padahal sujud kepada Nabi sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah kepada seorang yang mulia, gak mau. Karena kesombongannya. Allah hukum dia untuk menjadi pelayan dan merendah dan menghina kepada seluruh para mujrimin. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Ighatsatul Lahfan. Karena itu barang siapa yang enggan pada satu ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan lawannya berlipat-lipat. Ini sudah pasti. Orang yang enggak mau lelah karena taat kepada Allah, dia pasti akan dibuat lelah dalam urusan yang batil, berlipat-lipat kali kelelahannya. Orang yang enggak mau menggunakan hartanya fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan hartanya fi ghairi sabilillah. Orang yang enggak mau menghabiskan umurnya fi sabilillah, Allah akan menghabiskan umurnya fi ghairi sabilillah. Pokoknya akan diuji dan dihukum dengan lawannya. Itu sudah pasti. Paham? Itu nasihatnya Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Barang siapa yang enggan pada satu ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan berlipat-lipat lawannya. Karena itu kalau enggak mau nurut, enggak mau mendengar nasihatnya gurunya, ia rela mendengar nasihat kawannya. Kok bisa? Tinggi mana derajatnya? Lebih aula, lebih ahad mana antara kawan dengan guru? Dinasihati gurunya enggak mempan, dinasihati gurunya enggak nurut, dinasihati kawannya nurut. Ucapannya gurunya yang berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama sekali enggak mengetuk pintu hatinya. Ucapan kawannya yang cuma sekedar ngomong gitu saja, meresap, menerobos ke rongga-rongga dada, hingga menusuk ke dalam sanubari. Kok bisa? Itu ya kawan, jadi ini sebagai nasihat bagi kita semua. Betapa besarnya kedudukan kawan. Karena kawan itu kadang lebih mempan, lebih mujarab, lebih ampuh daripada seorang guru. Kalau gak percaya silakan dibuktikan. Kadang gurunya nasihati, kadang gurunya bilang, kadang gurunya ngelarang. Gak diturut, sama kawannya nurut. Ini bukan sebagai apa-apa, ini sebagai nasihat. Semoga bermanfaat bahwasannya kedudukan kawan di dalam kehidupan ini sangat-sangat penting. Bahkan itulah setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berdampak untuk menjadikan kamu itu sukses atau enggak sukses kawanmu. Dalam belajar juga seperti itu, di dalam berguru, dalam mengambil ilmu juga seperti itu, dalam bekerja juga seperti itu. Maka anak-anak dengarkan. Dalam belajar kalau kamu ingin sukses, berkawanlah dengan orang-orang yang sukses. Kalau dalam mencari ilmu, kamu berkawan dengan orang-orang malas, berkawan dengan orang-orang buruk, percayalah, bertahun-tahun kamu tidak akan bawa apa-apa. Saya sudah buktikan. Saya alhamdulillah di Damas 3 tahun. Setahunnya habis tak buat berkawan sama orang-orang buruk. Awal datang. Isinya cuma main-main, cuma guyonan, masak-masak, camping sana-sini, guyonan sana-sini. Setahun habis, gak dapat apa-apa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan 2 tahun sisanya, baru agak serius belajar. Jadi saya juga, dulu juga main guyonan ya kawan, waktu belajar. Setahun diaman, guyonan terus, setiap hari masak-masak, makan-makan, guyonan kesana kemari. Cuma tidur di kamar, guyonan, gitu tok selama setahun. Al-Mustaan. Itu jadi benar-benar masalah kawan ini ikhwan, makanya saya sampai tak sebutkan faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim karena betapa besarnya kedudukan kawan. Karena kadang nasihat guru saja enggak mempan, nasihat kawannya mempan. Baik ini semua berlaku bagi kita semua. Baik bagi guru maupun murid, anak-anak yang masih bujang maupun bapak-bapak maupun ummahat, cari kawan yang baik. Cari kawan yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah ada kawan yang mengajak kepada keburukan, tidak menyemangati dalam perkara belajar, dalam thalabul ilm, ini sudah pasti, sudah bisa dipastikan 100% adalah kawan yang buruk. Maka tadi nasihat dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga dari bait syair yang terkenal, sampai mengisyaratkan kepada bait syair yang lain. Farafu abuman, tumakhobdu muzammalin, yubinu makoli, mugrian wa muhadziro. Qala wa hadha mukhalkhilun bil fikr. Dalam berdagang juga seperti itu. Kalau kita berkawan dengan ahlul bidah, mending dengan orang awam. yang masih mereka masih jahil. Tapi kalau sudah dengan ahlul bidah, dengan para hizbiyun, lama-kelamaan kita nanti enggak berani ngingkari. Akhirnya jadi akrab, akhirnya merusak pemikiran kita. Minimal kita akan tengkar dengan kawan. Itu ya, kawan. Qala fa hadhihi nasihatu 'alaiha adillatuha min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fil bu'di an julasa isu, untuk jauh dari julasa usu, teman duduk yang buruk. Hatta walau kanat zaujah, sampai istri ya, kawan. Subhanallah. Sampai karena teman yang namanya teman duduk ini bukan hanya kawan, istri pun bukan hanya teman duduk. Teman hidup, pendamping hidup. Ini juga usahakan cari yang baik. Hatta walau kanat zaujah. Dan ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Teman yang paling harus paling dicari yang baik adalah teman hidup. Pendamping hidup. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang fadfar bidzatiddin taribat yaminuk. Carilah seorang wanita yang memiliki agama. Niscaya engkau akan beruntung. Ini nasihatnya Rasulullah, bukan nasihatnya siapa-siapa. Ini langsung nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang laki-laki mencari wanita yang baik. Secara empat itu. Tapi yang paling pertama adalah agamanya. Yang penting wanita itu nurut. Karena istri, demikian juga suami. Suami itu juga lebih lagi. Suami itu lebih lagi karena rijal qawwamun. Kalau istri masih bisa dikalahkan. Tapi kalau suami, ini harus cari yang benar-benar baik. Atau minimal mutamassik bil kitab was sunnah. Taribatnya minuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya Abu Hurairah. Indal Bukhari. Fadfar bidzatiddin taribat yaminuk. Setelah Rasulullah menyebutkan tungkahul mar'atu li arba, maka Rasulullah menganjurkan agar seseorang mencari fadfar bidzatiddin taribat yaminuk. Cari istri itu yang nurut. Masalah agama itu yang paling utama itu nurut. Karena itulah yang paling sesuai dengan fungsi seorang istri. Adapun masalah pinter enggak pinter, itu nanti bisa diragat, bisa dibolo kalau kata orang Sumatera. Masalah pinter enggak pinter, masalah ini paham enggak paham, ini bisa dibolo, bisa diragat. Yang penting nurut. Itu kalau kriteria wanita terbaik. Kriteria istri idaman itu yang nurut. Masalah pinter enggak pinter, masalah konsisten enggak konsisten dengan agama, itu bisa dibina insyaallah. Yang penting paling utama modal wanita itu jadi istri itu adalah nurut kepada laki-laki. Walaupun gak pinter, gak apa-apa. Karena tugas wanita itu lebih utama adalah ngurusi keluarga. Yang paling utama ngurusi suami. Puaskan dulu suami dengan layanan. Nanti yang ngajar biar suamimu semua. Tenang aja. Kamu gak perlu mikir masalah itu. Yang penting suamimu sudah kamu cukupi semua kebutuhannya, dari makannya, dari kebutuhan sehari-harinya kamu cukupi. Yang penting suamimu tenang. Tugasnya biar dilakukan. Itu adapun masalah istri seperti itu. Cari yang paling utama adalah nurut. Adapun laki-laki yang paling utama adalah kuat, juga bertanggung jawab, konsisten di dalam beragama. Itu, karena itulah kriteria pertama seorang imam. Kriteria pertama seorang imam adalah ar-rijalu qawwam. Jadi kriteria suami idaman adalah qawwam. Kalau wanita ya lawannya muqawwam berarti. Itu ikhwan. Jadi fadfar bidzatiddin, gak harus cari istri sudah pakai cadar atau sudah paham atau sudah pinter. Gak harus, yang penting nurut. Yang penting nurut, adapun dia masih awam kadang, nanti kan bisa dibina. Nanti bisa dibina. Jadi, bagi yang mau cari istri, carilah istri yang nurut. Bagi yang cari suami, carilah suami yang kuat. Karena itulah sifat yang diinginkan. Tujuan utama dalam membangun kehidupan ini. Ar-rijal qawwam. Adapun wanita adalah nurut. Maka wanita ataupun suami ini juga masuk dalam masalah teman. maka bersyukurlah bagi seorang yang diberikan teman hidup yang baik, yang memiliki istri yang nurut. Ini nikmat sekali, ikhwan. Wallahi, nikmat dunia yang tidak terkira. Salah satunya adalah punya istri yang nurut. Diajak ngaji, nurut. Disuruh ngaji, nurut. Disuruh belajar, nurut. Disuruh ini, nurut. Subhanallah. Kayak di surga. Surga dunia. Demikian juga barang siapa yang wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suami yang baik. Kalaupun dia enggak memiliki kemampuan ilmu, maka diajak untuk belajar. Ditaruh di tempat belajar. Bersyukurlah. Para wanita yang mereka diajak dan diarahkan dan ditaruh sama suaminya di tempat-tempat yang baik, bersyukurlah. Karena itu adalah nikmat yang tak terhingga. Qala la yakun qasduka mujarradal jamal. Jangan sampai tujuanmu adalah sebatas atau hanya cuma kecantikan atau ketampanan. Yang wanita juga carinya cuma yang ganteng. Ganteng tok iki enggak fungsi, ikhwan. Kalau cuma ganteng tok enggak fungsi. Demikian juga kalau cuma cantik tok enggak fungsi. Ini juga akan melelahkan. Maka tadi sudah saya sebutkan, yang paling utama adalah nurut. Dan juga kalau laki-laki yang paling utama adalah kuat. Itulah tujuannya. La yakun qasduka mujarradal jamal. Kata Syekh, ya jangan sampai tujuan utamamu adalah hanya sebatas kecantikan. Kecantikan itu cuma bungkus, ikhwan. Ketampanan itu juga cuma bungkus. Yang paling penting itu isinya. Yang paling penting itu hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya itu, kita sudah tahu, tapi yang namanya kecantikan wanita itu adalah penipu yang paling dipercaya, serta kedustaan yang paling sulit didustakan. Sebanyak apapun iman, sebanyak apapun ilmu, kayaknya enggak mempan kalau sudah berhadapan dengan satu ini. Demikian juga wanita yang terpedaya dengan ketampanan laki-laki. Semua itu menipu. Semua itu adalah menipu. Kecantikan wanita adalah menipu. Ketampanan laki-laki juga menipu. Karena semuanya adalah dari sesuatu yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang sama. Ibaratnya satunya dicor, dikasih wajah yang bagus. Satunya dicor, kasih wajah yang jelek. Isinya aslinya sama, ya ikhwan. Hatinya, perilakunya, amalannya. Demikian juga nanti kalau punya suami ataupun istri yang baik, kalau masuk surga, semuanya akan jadi bagus. Semuanya akan jadi tampan. Semuanya akan jadi cantik ketika di surga. Jadi enggak perlu pusing kalau masalah itu. Yang penting tujuan utamanya adalah mencari yang baik, mencari yang paling bermanfaat di dalam menjadi pendamping hidup untuk mengarungi biduk rumah tangga, mengarungi bahtera kehidupan. Kalau hanya sebatas wajah, baik itu ketampanan maupun kecantikan, itu adalah perkara yang menipu. Tapi ya tadi, penipu yang paling dipercaya, serta kedustaan yang paling sulit didustakan. Saya sendiri gak tahu obatnya apa. Biar bisa meyakini kedustaan tersebut. Atau selamat dari kedustaan tersebut. Karena apalagi anak-anak, kalau sudah lihat cantik sudah jelas. Demikian juga wanita kalau sudah lihat ganteng sudah jelas. Mau. Maka harus melihatnya dengan hati, dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Maka suami maupun istri ini masuk utama, masuk pertama kali dalam bab wala tusahib, atau jangan berkawan, wajtanib suhbatal hamqo. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur punya istri seperti itu, sudah terlanjur punya suami seperti itu, maka insyaallah segala sesuatu bisa diperbaiki. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang sudah terlanjur diberikan istri yang sulit, diatur, yang cerewet, yang ini macam-macam. Berdoalah kepada Allah. Demikian juga seorang istri yang sudah terlanjur dibawahi seorang suami yang jelek. Maka insya Allah segala sesuatu bisa diperbaiki. Bisa dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pisah, cerai, ini opsi yang paling belakang. Ketika semua obat sudah enggak lagi mempan. Ketika semua solusi tak lagi ada, Maka seseorang untuk menyelamatkan agamanya boleh bagi seorang wanita untuk khulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi wanita untuk khulu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi laki-laki untuk cerai ketika rumah tangga enggak bisa lagi dipertahankan. Tapi selama bisa dipertahankan, selama masih bisa dibina, maka itulah yang paling utama. Dan kehidupan ini adalah ujian. Masing-masing dari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbeda. Maka apa yang kamu dapati dari ujian, diuji dengan istrimu, diuji dengan anakmu, diuji dengan suamimu, bersabarlah. Itulah kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita untuk menggapai kemuliaan. Yang dikasih ujian fakir, yang dikasih ujian kaya, yang dikasih ujian dengan anak, dikasih ujian dengan istri, dikasih ujian dengan suami, semua itu adalah kendaraan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ingin agar kamu menuju kemuliaan dengan kendaraan tersebut. Bagaimana caranya terserah. Maka ini sebagai penjelasan bahwasannya wajtanib suhbatal hamqa, ini yang paling pertama adalah pendamping hidup, teman hidup. La yakun qasduka mujarradal jamal, jangan sampai tujuan utamamu adalah mujarradal jamal. Nanti biasanya terus dipas-paskan ketika sudah cocok wajahnya, ketika sudah cocok ketampanannya, nanti biasanya sudah dicocok tujuan, oh baik kok. Karena sudah hawa nafsunya, maka jangan pakai hawa nafsu. Pakailah timbangan syar'i. Wa inda khalalun diniyun, jangan cuma hanya mengutamakan keindahannya saja. Wa inda, sedangkan dia memiliki khalalun diniyun, cacat dalam agama. Min syirkiyat, dari perkara-perkara syirkiyat, melalui orang-orang kafir. Menikah dengan orang kafir hanya gara-gara karena kecantikannya. Atau menikah dengan suami kafir gara-gara karena ketampanan ataupun hartanya. Ini semua adalah perkara-perkara yang menghancurkan. Dahulu ada seseorang yang niat menikahi wanita yang sangat cantik, tujuannya untuk supaya diajak, didakwahi katanya. Apanya? Ya dia yang dirubah jadi kepada akidahnya Mu'tazilah. La yakun qasduka mujarradal jamal wa inda khalalun diniyun min syirkiyat wa bidah, demikian juga ahlul bidah. Jangan semangat kalau wanita itu hanya mengandalkan bidahnya, pinter, kemudian dia semangat di dalam menjalankan ritual-ritual bidah. Wa khurafat gitu. Wa ghairu dzalik, dan juga perkara-perkara yang lain, ataupun cacat-cacat dalam agama, namanya manusia ya ikhwan, ya jelas pasti ada. Tapi kan bisa dilihat cacat dalam apa. Pokoknya tadi yang penting nurut, yang penting siap untuk ngikut suami. Nah ini istimewa. Adapun nanti masalah pinter bisa diajari, masalah yang lain semuanya, pokoknya kunci utamanya nurut. Kalau sudah nurut, apalagi cinta, wah itu kalau kita sudah dicintai orang, masya Allah, kamu suka apa saja nurut. Karena nurut itu berasal dari cinta. Kalau sudah dicintai sama seseorang, kalau kamu punya istri yang sangat mencintaimu, kamu punya suami yang sangat mencintaimu, bersyukurlah, karena dia pasti akan mengikuti kamu. Kalau hakikatul humuk, hakikat kebodohan atau ketololan, wad usyai fi ghairi maudih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya orang tolol. Hartanya enggak bisa menggunakan harta yang baik. Rumahnya, kendaraannya, semuanya enggak bisa. Mal ilm bikubhihi, sedangkan dia tahu itu adalah buruk, tapi namanya enggak bisa. Gimana? Dia tahu itu enggak pas, tapi dia enggak bisa. Disuruh yang pas dia enggak bisa. Kama fi nihaya, sebagaimana dalam nihaya, Ibnul Athir, miliknya Imam Ibnul Athir, Abu Sa'adat. Yuqalu istahmaqar rajul, dikatakan istahmaqar rajul idza fa'ala al-humqa. Idza di sini bimana ai? Idza kalau dalam definisi-definisi itu pasti bimana ai. Istahmaqar rajul idza fa'ala al-humqa, yaitu berbuat humq, berbuat bodoh, berbuat salah, berbuat tidak pada tempatnya. Wastahmattuhu, dan aku istahmatuhu wajatu ahmak, saya mendapatinya sebagai orang yang bodoh. Selesai kita, alhamdulillah, dari nasihatnya Imam Ibnu Wardi, wa dari jiddan wa qaddan wa jtanib suhbatal hamqa wa arbabil khalal. Dan pertemuannya insyaallah tinggal besok, karena mungkin setelahnya sudah kita insyaallah masuki bulan Ramadan. Dan untuk jadwal kajian Ramadan, maka insyaallah ana gantian dengan Al-Ustaz Harith hafizahullah taala. Setiap hari Senin dan Jumat jadwalnya beliau. Selebihnya insyaallah kita akan baca hadis Ka'ab bin Malik, kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Kisah yang sangat inspiratif, kisah yang mengandung banyak sekali fawaid, terutama bagaimana ketika seseorang mendapati masa-masa sulit dari kawannya. Nah ini, itu yang ingin saya tekankan dengan kisahnya Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik dihajar kaum muslimin selama 50 hari. Kita akan ikut merasakan betapa sedihnya, kita akan hanyut beserta terbang di dalam kesedihannya Ka'ab bin Malik. Insyaallah, kalau sudah kita baca kisah itu, kita akan ikut hanyut merasakan bagaimana sedihnya Ka'ab bin Malik, bagaimana sempitnya dunia ini ketika dihajar oleh kaum muslimin. Tapi di balik itu semua terdapat pelajaran yang sangat berharga. Maka semoga dengan kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ketika kita mendapati kawan kita sedang menghajar kita, atau ketika dunia ini sedang enggak bersahabat. Karena banyak kawan-kawan kemudian apa? Menesu. Tahu menesu? Ngambek. Gara-gara mungkin karena mendapati dari sebagian kawannya sikap yang kurang baik, kemudian dia patah hati, kemudian dia ngambek. Nah ini, carilah obat kisahnya Ka'ab bin Malik. Bagaimana beliau 50 hari, enggak enteng-enteng, dari seluruh kaum muslimin. Enggak ada satupun orang yang ngajak bicara dia. Bayangkan, kayak apa hidupnya. Maka semoga dengan baca kisah itu kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dan seperti biasa insya Allah jam 4:30 sampai menjelang buka insya Allah kita baca kisah tersebut. Dan nanti ana bawakan beberapa syarah dari Syekh Muhammad Ali bin Adam rahimahullah, dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan juga para syurah yang lain. Cuma enggak kita baca syarahnya, hanya kita baca matannya saja dan kita ringkaskan syarahnya dari para ulama. Nah. Dari kitab Bukhari, dari Sahih Bukhari. Kemarin Pak Muslim memberikan saya dari Sahih Muslim, kemudian ana tanyakan, "Ustaz Abu Fawwaz, mana yang lebih lengkap, lafadznya Bukhari atau Kam Muslim?" Kata beliau, "Kayaknya lengkapan Bukhari, walaupun hampir dekat." Dulu yang saya baca, yang coba tak hafal juga dari Bukhari. Lebih panjang, dan insya Allah itu yang akan kita baca. Dan untuk kajian insya Allah Senin sudah libur. Kalau besok jam 8 insya Allah masih masuk, karena sebagian santri ada yang mau khatam hafid Quran, jadi kita selesaikan. Dan Senin mungkin sore insya Allah kita ru'yah. Dan semoga Selasa mungkin sudah Ramadan, karena kemarin dilihat sama kawan-kawan itu hilalnya kemungkinan derajatnya agak tinggi, walaupun ini enggak syar'i, tapi hanya sebagai pembantu saja. Mungkin kemungkinan besar insya Allah Selasa. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita sampai ke Ramadan, dan Allah berikan kita rezeki, dan Allah selamatkan kita sampai ke Ramadan, dan juga Ramadan diselamatkan sampai gitu kita bisa puasa dan juga bisa qiyam dan menikmati kehangatan Ramadan bersama di masjid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.